Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi amma ba'du. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan hadis Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang diriwayatkan lafadznya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga tambahan riwayat dari Al-Burqani rahimahumullah. Kita akan bacakan makna global dari hadis tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Sarhi Kitab At-Tauhid. Qala hafizahullahu ta'ala: هذا حديث جليل يشتمل على أمور مهمة وأخبار صادقة. Ini adalah hadis yang mulia yang mencakup padanya perkara-perkara yang sangat penting dan khabar-khabar, berita-berita yang benar terjadi. Yukhbiru biha, yukhbiru fiha as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu jama'a lahul arda hatta absara ma tamlikuhu ummatuhu min aqsal masyariki wal magharib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ya, disilahkan di sini dengan as-sadiqul masduq. Ini sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadiq, jujur dan benar pemberitanya, al-masduq dan dibenarkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghimpun bumi ini kepada beliau sampai beliau melihat apa yang akan dikuasai oleh umatnya dari ujung barat sampai ujung timur. Wa hadha khabarun wujida mukhbaruhu faqad tasa'a mulku ummatihi hatta balagha min aqsal maghribi ila aqsal masyriq. Dan ini adalah khabar yang sudah didapatkan. Ya. Apa yang dikhabarkan itu sudah terjadi. Yaitu bahwasanya kekuasaan umat beliau, ya artinya di sini penyebaran sebagaimana yang kita sebutkan dalam syarahnya Syaikh Ibnu Utsaimin, itu sampai kepada ujung barat, dari ujung barat sampai ujung timur. Oh ya. Dan juga sudah kita jelaskan penyebaran dari ujung barat sampai ujung timur itu lebih banyak daripada utara ke selatan. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa akhbara annahu utiyal kanzain fa waqa'a kama akhbar. Faqad hazat ummatuhu mulkai Kisra wa Qaisar. Bima fiha min adh-dhahabi wal fiddati wal jauhar. Dan juga beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau diberikan dua perbendaharaan. Ya. Dan terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan, ya, bahwasanya umat beliau telah merata kekuasaannya sampai kepada Kisra dan Kaisar. Kisra itu negeri Faris, Persia. Kaisar Rum. Nah, di mana letak Romawi ketika itu? Ya, di Konstantinopel ketika itu menjadi ibu kotanya, Turki Haram. Bima fihi min adh-dhahabi wal fiddati wal jauhar. Ya, dengan apa yang ada pada keduanya dari emas, perak dan juga permata. Ya, artinya kekuasaan umat Islam pernah sampai pada tahap ini. Di masa Rasulullah SAW kita kenal dengan perang Mu'tah. Ya, ini melawan Romawi ketika itu. Melawan ratusan ribu tentara Romawi, ya. Nah, ketika itu saja dalam keadaan ribuan, ya, hanya ribuan dari kaum muslimin, orang-orang Romawi tidak mampu memenangkan, ya, peperangan tersebut, ya, perang Mu'tah. Dalam keadaan para sahabat ketika itu dalam keadaan terdesak, tiga panglimanya udah gugur. Ya, kemudian muncul siapa? Khalid bin Walid. Ya, beliau menyelamatkan pasukan yang masih ada, masih hidup ketika itu. Nah, itu di antara awal perang dengan Romawi sampai, ya, ketika di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya. Kaum muslimin berhasil menguasai Kisra dan Kaisar, ya, Persia dan Romawi. Taib, ini diantara khabar yang disebutkan dalam hadis. Wa akhbara annahu sa'ala rabbahu li ummatihi. Beliau juga mengkhabarkan bahwasannya beliau meminta kepada Rabbnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. An la yuhlikahum bi jadbin amin wa la yusallit alaihim aduwa minal kufari yastauli ala biladihim wa yasta'sil jama'atahum. Beliau juga mengkhabarkan bahwasanya beliau meminta, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat beliau agar Allah tidak membinasakan umat beliau ini, ya, dengan masa pencaklik, pencaklik yang umum, kekeringan, ya, dan lain sebagainya. Dan juga agar Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir. Ya. Agar mereka tidak berkuasa atas umat Islam, ya, menguasai negeri-negeri mereka dan ya, membinasakan dan mengeluarkan mereka dari negeri-negeri mereka. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya umat ini tidak binasa dengan sebab apa? Paceklik. Ya. Dan juga tidak dikuasai oleh musuh-musuh Islam yang membinasakan mereka. Wa anna Allah a'tahu al-mas'alatal ula. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau, yaitu mengabulkan permintaan yang pertama. Ya, bahwasanya umat ini tidak binasa dengan sebab paceklik. Wa atahu al-mas'alata tsaniyata madamatil ummatu mutajannibatan lil-ikhtilaf wa tafarruq wa tanahur fi ma bainaha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan, yaitu mengabulkan permintaan yang kedua. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Madamat al-ummatu, selama umat ini ya mereka menjauhi perselisihan, perpecahan, pertengkaran di antara mereka. Ya, syaratnya. Fa idza wujida dzalika, kalau terdapat yang demikian itu, ya, yaitu ketika terdapat terjadi perselisihan, perpecahan di antara umat ini, sallata alaihim aduwwahum minal kufar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir itu berkuasa atas mereka. Terjadi atau tidak terjadi, waqad waqa'a kama akhbara hinama tafarraqatil ummah, dan telah terjadi sebagaimana yang telah beliau khabarkan ketika umat ini ya terpecah belah, ya, ketika terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, yang satu muncul kelompok ini, muncul kelompok itu, muncul ya, muncul Khawarij, muncul Syiah, muncul Qadari, yang pertama-tama muncul Mu'tazilah, ya, dan kemudian diikuti dengan firqah-firqah yang lain, Jahmiyah dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang kufar ini berkuasa atas orang-orang muslim. Nasallahu alaihi wasallam. Wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khatar al-umara wal ulama al-dallin al-mudillin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan atas umat beliau bahayanya pemimpin dan ulama yang sesat dan menyesatkan. Ya, al-a'immah al-mudillin. Li'anna an-nasa yaqtaduna bihim fi dhalalihim. Karena manusia akan mencontoh mereka di dalam kesesatan mereka. Wa akhbara annaha idza waqa'atil fitnatu wal qital fil ummah fa inna dhalika yastamirru fiha ila yaumil qiyamah. Dan demikian juga beliau mengkhabarkan ketika terjadi al-fitnah, terjadi fitnah peperangan di tengah-tengah umat ini, perpecahan, maka keadaannya akan terus-menerus demikian sampai hari kiamat nanti. Ya, ketika sudah muncul fitnah, ya, maka akan terus-menerus terjadi fitnah tersebut ila yaumil qiyamah. Wa qad waqa'a kama akhbar. Dan terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Famundhu hadatsatil fitnah bimaktali Utsman radhiyallahu anhu wa hiya mustamirratun ilal yaum. Ketika terjadi fitnah yaitu pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, maka fitnah dalam arti peperangan dan pertumpahan darah di antara sama kaum muslimin itu akan terjadi terus, dan itu yang terjadi sampai hari ini, nasallahu alafiyah. Wa akhbara anna ba'dha ummatihi yalhaquna bi ahli syirki fid dari wad diyanah. Dan juga beliau mengkhabarkan bahwasanya sebagian dari umat ini mereka akan mengikuti ahli syirik, orang-orang musyrikin, fiddar, ya, artinya dar maksudnya negerinya, ya, yaitu mereka lebih suka tinggal bersama orang-orang kafir daripada bersama kaum muslimin. Wad diyanah, begitu juga dalam perkara diyanah, dalam perkara agama, dalam perkara prinsip, mereka lebih suka mengikuti prinsip-prinsip orang-orang kafir, prinsip-prinsip ideologi yang berasal dari orang-orang kafir daripada ideologi Islam, dan menganggap bahwasanya itulah kemajuan, ya. Sementara ideologi Islam ini adalah ketertinggalan, primitif dan lain sebagainya, nasallahu alafiyah. Bangga dengan, ya, ideologi dan pemikiran orang-orang kafir, dan malu, ya, untuk menampakkan wajah Islam. Masallallahu alaihi wasallam. Wa anna jama'atin minal ummah yantaqiluna ila syirki. Wa qad waqa'a kama akhbara fa'abadatil qubur wal asjar wal ahjar fa'ubidatil qubur wal asjar wal ahjar. Ya, sahihnya di sini. Dan bahwasanya sebagian dari umat ini mereka yantaqiluna ila syirki, mereka berpindah kepada kesyirikan. Dan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan beliau. Yaitu apa? Bahwasanya, ya, terjadi peribadatan kepada selain Allah, kuburan, pepohonan, bebatuan diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syahid kita, poin kita yang berkaitan dengan bab adalah ya pada perkara ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadis Tsauban ini bahwasanya sebagian dari umat mereka akan beribadah kepada berhala-berhala, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun itu. Dan terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara an zuhuril mudda'ina lin-nubuwah wa anna kullaman man idda'aha fahuwa kadhib. Hey, yang di luar, kayaknya harus dibenahi itu kayaknya. Ya, kita sibuk taklim, mereka sibuk main. Masyaallah. Diberi kegiatan yang berpositif. Kalau enggak pulang ke rumahnya belajar, lebih baik daripada main. Enggak terawasi oleh orang tuanya, enggak terawasi oleh kita yang ada di sini. Masyaallah. Dan beliau mengkhabarkan tentang munculnya orang-orang yang mengaku, ya, mengaku sebagai nabi, dan bahwasanya siapapun yang mengaku-ngaku, mengklaim bahwasanya dia adalah nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah pendusta. Li'annaha intihad bibi'satihi sallallahu alaihi wasallam, karena kenabian itu sudah selesai, berakhir dengan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dahu, tidak ada kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini beliau menjelaskan jumlahnya 30, ya, 30 orang. Masukkan 30 di sini adalah 30 yang memang dia memiliki atau pengaruhnya besar terhadap umat. Ya, di antaranya siapa? Misalnya Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku nabi. Ya. Ya, ini jelas kalau kayak gini. Dan mengaku bahwasanya khatamun nabiyyin itu bukan maknanya penutup kenabian, tapi lingkaran. Khatam itu cincin, cincin itu berarti melingkar, lingkar artinya tidak putus. Ya, ini pendusta, di antara pendusta yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang sudah memiliki dasar akidah yang kuat, ya mau bagaimanapun keadaannya, dia insya Allah tidak akan tertipu. Ya, mau apakah orang yang misalnya mengaku sebagai nabi ini kelihatannya dia orang yang soleh, ya, orang yang ya taat, baik, ibadahnya rajin, ya, suka menolong orang lain, artinya dari segala sisi baik, ya, kelihatannya baik, ramah, nggak ada celah sedikit pun. Tetapi mengaku nabi, ya, maka dia adalah pendusta. Wa basyara sallallahu alaihi wasallam bi baqa'i ta'ifatin min ummatihi 'ala al-islam ragma wuqu'i hadhihi al-qawarith wal wailat wa anna hadhihi ta'ifata ma'akillatiha la tatadarrar bi kaidi a'daiha wa mukhalifiha. Dan beliau memberikan kabar gembira tentang terdapatnya sekelompok dari umat beliau yang berpegang teguh terhadap al-Islam, terhadap al-Haq. Yang disebut dengan al-Islam di sini yang dimasukkan apa? Dengan al-Haq, yaitu makanan Nabi sallallahu makan alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berpegang di atasnya. Ya. Itu Islam yang hak. Ya. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dipahami oleh sahabat-sahabat beliau. Maka di tengah-tengah kekacauan itu akan tetap ada umat yang seperti ini. Ya. Sekelompok umat, dan sekelompok itu bukan berarti dia mereka hanya ada di satu masjid, hanya ada di satu negara. Tetapi yang menyatukan mereka adalah akidah dan prinsip mereka yang di atas, yang berada di atas al-haq. Ya, sesuai dengan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, walaupun mereka tidak saling mengenal. Ya. Atau tidak memiliki kartu anggota, enggak ada kartu anggota. Taifah Mansurah ada kartu anggotanya, enggak ada. Ya. Dan tidak bermanfaat kalau seorang itu mengaku dirinya lah Taifah Mansurah, tetapi dia tidak berpegang dengan prinsip dan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ya, ini yang harus dipahami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat mereka. Mereka berada di atas al-haq. Apa itu al-haq? Yaitu ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah al-haq. Dan bahwasannya taifah ini, kelompok ini dalam keadaan sedikitnya mereka sama sekali tidak memadaratkan mereka, ya, makarnya orang-orang yang menyelisihi mereka. Tipu dayanya orang-orang yang menyelisih mereka enggak memadaratkan mereka. Ya. Maka hendaknya kita berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk menjadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk dari Taifah Al-Mansurah tadi. Ya, dengan apa? Dengan talabul ilm, belajar. Belajar akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini yang terkandung di dalam hadis Thauban. Nah, dengan demikian selesai kita dari bab ini, bab ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan. Bab bahwasanya sebagian dari umat ini mereka beribadah kepada al-awthan, kepada berhala. Baik. Perhatikan. Bab ini, ya, kita kembali merojaah sedikit, mereview apa yang sudah kita bahas. Bab ma jaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan. Di awalnya al-muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tiga ayat. Ya. Ayat yang pertama adalah surat An-Nisa ayat ke-51. Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Alam tara ilal ladina utu nasiba minal kitab. Tidakkah engkau melihat? Ya. Khabarkan kepada kami tentang mereka yang diberikan sebagian ya atau bagian dari Alkitab, yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada al-jibti wat tagut. Al-jibt kita katakan maknanya bisa sahir, tukang sihir, dukun dan lain sebagainya. Wat tagut, ya, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua surat Al-Maidah ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala firman, Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah. Man la'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada tagut. Katakanlah, apakah aku akan khabarkan pada kalian? Tidakkah aku khabarkan pada kalian dengan apa yang lebih jelek dari yang demikian itu sebagai balasan di sisi Allah? Yaitu siapa yang dilaknat oleh Allah dan Allah murka padanya. Allah jadikan di antara mereka monyet-monyet dan babi-babi. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada tagut. Yaitu ahlul kitab. Yang pertama tadi juga, ahlul kitab, di antara mereka ada yang beriman kepada al-jibti wa tagut. Ya, ayat yang kedua menjelaskan bahwasanya di antara ahlul kitab ada yang beribadah kepada at-tagut. Ayat yang ketiga surat Al-Kahfi ayat ke-21. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Dan berkata orang-orang yang menguasai urusan mereka, itu orang-orang penguasa ketika itu, kepada ashabul kahfi ketika mereka sudah wafat, akan kami jadikan, ya, yaitu pada kubur-kubur mereka ini masjid. Ya, dan ini adalah mereka adalah mimbani Israel. Baik, apa kaitannya tiga ayat ini dengan bab kita? Kaitannya adalah dengan hadis yang setelahnya, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddati bil quddati hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sungguh kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, ya, dalam keadaan sama persis. Maknanya hal wal kudah bil kudah, itu maksudnya itu sama persis. Sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang bab, ya, binatang padang pasir melata, yang lubangnya itu dalam dan bercabang-cabang, sempit, tapi dalam keadaan sulit demikian, ya, masih ada yang mengikuti, ya, jalannya orang-orang terdahulu ini dari umat ini. La dakhaltumuh, niscaya kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara, apakah orang-orang terdahulu tersebut adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka beliau menjawab, faman, ya, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Nah, dengan hadis ini jelaslah maksud dari tiga ayat sebelumnya, bahwasanya tiga ayat sebelumnya itu terjadi pada ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Ya, Maka sebagaimana terjadi pada mereka ahlul kitab, sebagian dari ahlul kitab mereka sudah ada dari dulu, mereka yang menyembah berhala, ya, beriman kepada jibti wa tagut, beribadah kepada tagut, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Maka demikian juga di antara umat ini, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada yang mengikuti jejak mereka, ya, jalan-jalan mereka. Apa yang dilakukan ahli-ahlul kitab, ya, itu dilakukan oleh umat ini, nasallahu alaihi. Ini syahidnya. Nih, kemudian hadis berikutnya adalah hadis Tauban. Ya, berarti kita ada 3 ayat, 2 hadis. Hadis Tauban diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditambah dari periwayatan dari Imam Burqani, ya, menyebutkan tentang sebagian pengkhabaran dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita sebutkan kesimpulannya. Dan di antara khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sebagian dari umat ini yang mereka mengikuti, ya, orang-orang musyrikin, dan sebagian mereka mereka beribadah kepada berhala, nasallahu alafiyah. Maka yang harus kita pahami, ketika seorang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada jaminan bagi dirinya bahwasanya dia pasti istiqomah dan pasti selamat dari kesyirikan. Tidak ada jaminan bagi seorang yang dia rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dia mungkin sudah melaksanakan seluruh rukun Islam, melaksanakan haji ke Baitullah, ya, karena biasanya ada saja kalau sudah dikatakan atau diterangkan demikian, saya ini sudah haji. Ya, kalau haji, maaf-maaf aja Pak, Abu Jahal itu haji juga loh, Abu Lahab itu haji juga loh, ya, walaupun gak ada yang menyebut Pak Haji Abu Lahab, gak ada, tapi mereka haji. Ibadah haji itu sudah ada sejak dahulu, dan mereka melakukan kesyirikan, gak ada jaminan, ya. Supaya apa? Supaya harus ada kekhawatiran pada diri kita. Dan ketika disebutkan sebagian umat, jangan kita nunjuk orang lain, ya, oh ini berarti mereka, oh ini kayaknya kita yang selamat. Justru kita perhatikan diri kita nih, ya, sebelum kita nunjuk orang lain, perhatikan diri kita. Sebelum fokus kepada orang lain, fokus pada diri kita. Jangan-jangan kita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian dari umat beliau melakukan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan kesyirikan. Apakah itu syirik besar ataupun syirik kecil, riya dan sebagainya. Berani kita jamin bahwa setiap ibadah yang kita lakukan semuanya dalam keadaan ikhlas, ya. Para salaf mereka khawatirkan diri mereka. Mereka mengatakan perkara yang paling susah aku obati adalah perkara ini, yaitu apa? Membenarkan niat, menjadikan niat ini menjadi niat yang benar. Maka di antara tujuan ketika kita memahami bab ini, selain untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya sudah tidak ada lagi kesyirikan terjadi pada umat ini, adalah kita memiliki rasa khawatir. Kekhawatiran bahwasanya diri-diri kita bisa jadi terjatuh pada apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peribadatan kepada al-awthan ini. Dan jangan sampai kita merasa aman. Lihat. Merasa aman. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang itu merasa aman, itulah yang akan mencelakakan dirinya. Ketika dia sudah merasa aman, itulah yang akan mencelakakan dirinya. Walaupun juga tidak boleh seorang itu putus asa dari rahmat Allah, karena itu juga akan mencelakakan dirinya. Ya, baina ar-raja wal khauf. Di antara apa? Ar-raja. Kita senantiasa berharap. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah, berharap rahmat dari Allah. Tapi jangan lupa di situ harus ada khaufnya kita. Ya. Jangan-jangan ibadah kita tidak sempurna, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang akan insyaallah menjadi salah satu sebab dari sebab keselamatan seorang hamba. Jangan sampai ya, jangan sampai sekali lagi kita ini memiliki rasa aman bahwasanya kita pasti mati dalam keadaan muslim. Siapa yang tahu? Nasallahu alaihi. Ya, akan dibahas babnya khusus tentang ini. Bab tentang yang berkaitan dengan rasa aman. Ya, dari makar Allah, dan juga sebaliknya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya adalah dosa, bahkan termasuk dosa besar. Yang benar bagaimana? Yang benar harus ada rajanya dan harus ada khaufnya. Ya, senantiasa berharap, memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, ya, kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membacakan al-masail yang terdapat di dalam bab ini. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.